Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau tanya. Tugasnya malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu kepada Nabi atau Rasul. Gitu. Nabi Muhammad kan Nabi yang terakhir. Ya. Gitu. Terus tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada siapa? Gitu. Baik. Malaikat itu semuanya punya tugas dan tugas itu tidak pernah dilalaikan. Tugas umumnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah lebih tahu. Bahkan ada di antara malaikat yang diperintahkan untuk sujud selamanya sujud saja, rukuk selamanya rukuk. Ada di antaranya malaikat punya tugas lebih dari itu, yaitu untuk menyampaikan wahyu. Tapi di samping punya tugas menyampaikan wahyu, dia juga punya ibadah khusus. Jadi malaikat Jibril di saat tidak mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, beliau juga punya tugas, yaitu untuk beribadah. Adapun tugas menyampaikan wahyu disebutkan seperti Imam Al-Baijuri dalam Syarah Jauharut Tauhid menjelaskan bahwa termasuk ilham itu adalah juga tugas malaikat mengirim kepada hamba-hamba Allah. Dalam fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ilham yang baik itu malaikat Jibril yang menghantarkan, tapi ilham yang jelek adalah iblis yang meniupkannya. Jadi tetap mereka bertugas di samping menyampaikan ilham-ilham itu, ilham ya. Tapi ilham itu tidak ada yang tahu, kita hanya menduga-duga kalau itu ilham. Tapi jelas itu kiriman dari malaikat. Tapi tidak boleh semua apa yang ada di hati kita katakan ilham. Kadang-kadang bisikan hawa nafsu setan. Jadi ilham itu begini bunyinya. Ngajak kebaikan yang sesungguhnya. Itu ilham. Ngajak kebaikan tok belum tentu. Ayo ke masjid. Kenapa? Ada sesuatu ternyata di situ. Ngajaknya ke masjid ya. Ayo sholat. Kenapa? Kamu suami kok gak ngasih contoh. Pengen ngasih contoh tok saja. Jadi ada anak yang mengajak kepada kebaikan yang sesungguhnya itu ilham takwa. Nanti ilham fujur, ilham yang jelek. Yang sesungguhnya. Maka itu adalah tugas malaikat. Di samping itu malaikat punya tugas ibadah yang tiada hentinya dan hanya Allah yang tahu. Karena ada pertanyaan sebetulnya lebih perlu ditanyakan, misalnya kan sekarang belum ada hari kebangkitan kan, malaikat Israfil ngapain sekarang? Ayo, malaikat Israfil kerjanya niup trompet kan, sekarang belum ada berarti nongkrong. Oh tidak, jadi ada tugas ibadah hanya Allah yang tahu, karena malaikat punya tugas untuk beribadah kepada Allah. Jadi beliau adalah untuk niup trompet, sampai sekarang kan belum ditiup-tiup trompetnya. Terus nongkrong di mana? Duduk di mana? Nunggu di mana? Bukan itu. Jadi beliau adalah tetap mendapatkan tugas ibadah dan hanya Allah yang tahu. Itu adalah tugas khusus, tapi ada tugas umumnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.